sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam satu hadis. Hadis ini berarti hadis qudsi yang berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, terdapat di dalam As-Sahihain, sehingga hadis ini adalah muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amal yang dilakukan oleh manusia, maka amalan itu adalah bagi yang melakukannya, bagi orang yang melakukannya, illa siyam, kecuali asyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu hanya untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah nanti yang akan membalas puasa tersebut. Jadi puasa adalah amalan yang khusus, tidak sebagaimana amalan-amalan lainnya. Karena itu perlu sekali bagi seorang muslim untuk benar-benar mempersiapkan diri di dalam melaksanakan amalan puasa ini, benar-benar amalan yang disertai dengan ilmu. Tidaklah seorang muslim beramal kecuali didahului dengan ilmu. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu adalah sesuatu yang ada, ilmu sebelum seseorang berbicara ataupun berbuat, beramal. Kenapa demikian? Karena jangan sampai seseorang terjatuh bertasyabbuh sebagaimana perilaku kaum Nasara. Mereka banyak beramal, tapi amalnya itu tidak disertai dengan ilmu, sehingga disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, kaum Nasara adalah yang disebut di dalam surat Al-Fatihah waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Yaitu An-Nasara. Kenapa mereka sesat? Karena mereka beramal tidak berlandaskan kepada ilmu. Banyak amalnya, tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Maka sebagai seorang muslim dituntut untuk mempelajari hal-hal yang akan ia perbuat dengan mempelajari ilmunya. Dan tradisi di kalangan para ulama atau para masyayikh pada masa sekarang bisa kita lihat. Ketika akan tiba bulan Ramadan, maka banyak para masyayikh yang mengkaji hal-hal yang terkait dengan puasa. Itu tradisi di kalangan ulama. sehingga umat mendapatkan pembekalan. Apa pembekalannya? Yaitu ilmu. Ketika seseorang memiliki ilmu, ketika seseorang memiliki bekal ilmu ya, untuk mengamalkan sesuatu, maka ketika ia akan mengamalkan itu, mentalnya telah siap ya. Jadi walaupun mungkin ilmu itu setahun yang lalu pernah dipelajari, tetapi para masyayikh, para ulama tetap menyampaikan. Untuk apa? Untuk pengkondisian, menyiapkan mental kaum muslimin dengan ilmu, sehingga ketika tiba bulan Ramadan, ketika tiba pelaksanaan berpuasa, mentalnya telah siap dengan ilmu itu. Karena orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tahu, kan begitu. Nah, demikian juga kalau kita perhatikan di musim haji misalnya. Di musim haji, para masyayikh, para ulama, taklim-taklimnya ya, berisi tentang manasik haji. Kenapa demikian? Ya, tidak ada lain untuk membekali umat agar ketika ia melaksanakan manasik haji, benar-benar pelaksanaannya itu didasari oleh ilmu. Itu tradisi di kalangan para ulama, para masyayikh, sehingga umat itu benar-benar beramal di atas ilmu, bukan di atas taklid, bukan di atas kebodohan, ketidaktahuan, tetapi benar-benar di atas al-ilm. Karenanya kita sebagai bahagian dari kaum muslimin penting sekali untuk mempelajari, meskipun mungkin tahun-tahun sebelumnya kita telah mempelajarinya, tetapi demikianlah yang dilakukan oleh para ulama, para masyayikh, untuk senantiasa memurojaah ilmu, sehingga memurojaah itu adalah untuk penyegaran. Ya, barangkali ada yang telah terlupakan atau dilupakan, barangkali ada sesuatu yang perlu diingat lagi. Nah, sehingga ketika melakukan pelaksanaan puasa, kita dalam keadaan siap melaksanakannya di atas ilmu syar'i. Dikatakan merawat berpuasa karena jangan sampai puasa yang kita lakukan menjadi puasa yang sia-sia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah puasa orang tersebut yang ia dapat kecuali hanya rasa lapar. Puasa yang ia dapat kecuali hanya menahan lapar. Apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini terkait dari pelaksanaan puasa seorang muslim. Dan ini merupakan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita tidak mengabaikan ilmu untuk merawat, menjaga puasa yang kita laksanakan. Kenapa seseorang menjadi atau melakukan puasa tetapi yang ia dapatkan hanya lapar? Di antara sebabnya yang pertama, apa yang ia lakukan, puasa yang ia lakukan tidak di atas ilmu yang benar. Puasa yang ia lakukan tidak di atas pengetahuan. Ia tidak mengetahui pembatal-pembatal puasa. Ia tidak mengetahui perkara-perkara yang akan merusak puasa, mengoyak puasa. Ia tidak mengetahui sunnah-sunnah yang seharusnya ia lakukan sehingga bisa lebih menyempurnakan amalan yang ia lakukan. Itu faktor ilmu. Seseorang bisa melakukan puasa tetapi puasanya tidak bernilai apapun kecuali hanya menahan lapar. Ketika puasa itu dilakukan tidak disertai dengan keikhlasan. Kita tahu bahwasannya sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas puasa itu. Maka puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang dilandasi oleh keikhlasan. Pelaksanaannya itu ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya seluruh amalan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga berpuasa harus ditunaikan benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar puasa kita terawat dengan baik, hendaklah berpuasa senantiasa berupaya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Banyak orang yang berpuasa tetapi ia memulai berpuasa tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya ia mulai menahan makan dan minum beberapa menit sebelum waktu subuh tiba. Ketika waktu subuh tiba, atau tradisi kita di Indonesia, bila sudah tiba waktu imsak. Padahal imsak itu, waktu imsak, bukan waktu dimulainya berpuasa. Bukan waktu dimulainya berpuasa. Karena itulah kita memulai berpuasa adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Apa ketetapan syariat? Ketetapan syariat yaitu ketika berpuasa dimulai ketika waktu fajar shadiq. Ketika waktu fajar shadiq. Misal di dalam ayat surat Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khaytil aswad min al-fajri thumma atimmu siyam ila al-lail. Di dalam surat Al-Baqarah 187 di pertengahan ayat, ayatnya panjang, saya nukil penggalan di tengahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu tibanya waktu fajar shadiq. Fajar itu kan ada dua, fajar kadhib. Ya. Kalau fajar kadhib itu ada cahaya tapi ada seperti putih melengkung ke atas, yang disebut dengan seperti ekor serigala. Nah itu fajar kadhib. Kalau fajar shadiq seperti rata begini, atasnya gelap, ininya terang. Nah, itu fajar kadhib. Nah disitulah seseorang ketika sudah nampak fajar itu, itulah dimulainya berpuasa. Banyak orang yang kemudian menghentikan makan dan minum ketika waktu imsak. Padahal waktu imsak itu biasanya sekitar 10 menitan menjelang tibanya waktu subuh atau waktu fajar itu. Wah, saya berhenti malas 20 menit sebelum fajar. Kenapa? Ya karena udah sahur, kenyang, udah gak bisa makan lagi. Itu beda masalahnya. Itu beda masalahnya. Ya. Itu sudah kenyang terus berhenti makan. Itu lain. Ya. Artinya kalau ia ada makanan 3 menit sebelum fajar waktu subuh itu tiba, 3 menit sebelumnya ada makanan, mungkin dia mencicipi. Nah itu berarti dia tidak menjadikan waktu imsak itu sebuah ketetapan untuk dimulainya berpuasa. Yang saya maksudkan seseorang menyalahi ketentuan syariat adalah ketika menetapkan bahwasannya berpuasanya itu dimulai ketika ketika waktu imsak itu. Nah, itu yang tidak boleh. Sehingga kalau ia kesiangan, tinggal 5 menit, wah udah imsak. Terus dia tidak sahur. Nah, karena ada ketetapan imsak itu kemudian ia tidak sahur. Ini yang salah. Sehingga ketetapan imsak itu menjadikan dia untuk tidak sahur, padahal masih ada waktu sekitar 5 menit dari waktu tiba waktu fajar itu. Ya, mungkin seteguk air masih bisa dia bersahur dengan seteguk air agar dengan sahur itu ia berbeda dengan ahlul kitab. Nah, jadi ini yang diantara kesalahan sebahagian kaum muslimin menetapkan waktu dimulainya berpuasa yaitu waktu imsak. Padahal ketentuan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dimulainya berpuasa itu ketika waktu fajar tiba, yaitu waktu masuk subuh. Jadi agar puasa kita terawat dengan baik, mulai dengan berpuasa itu dengan ketetapan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, sahurnya para sahabat itu berkisar dengan membaca 50 ayat. Jadi singkat sekali waktu sahurnya. Mungkin ada yang mengatakan para sahabat dulu kan makannya roti dan kurma cepat. Kalau kita makannya ada sayur lodeh, ya kan? Ada akar, ada kikil. Kikil itu ngunyahnya lama, gitu. Ya bolehlah. Ya, kalau memang sahurnya banyak makanan seperti itu, ya tidak apa-apa. Tetapi maksudnya prinsipnya, ya. Prinsipnya adalah mengakhirkan waktu sahur. Sebagian masyarakat kita di Indonesia sahur jam 2 malam. Ini bukan termasuk mengakhirkan waktu sahur. Karena prinsip di dalam berpuasa diantaranya yang dituntunkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Itu bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga benar-benar waktu sahurnya itu mepet mendekati ke waktu tibanya waktu fajar. Tibanya waktu subuh. Ini yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan kita menunaikan puasa dan kita berupaya puasa itu sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita berharap puasa kita menjadi puasa yang terawat, sehingga puasa kita puasa yang benar-benar mendulang sekian banyak pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar puasa kita terawat dengan baik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Agar puasa kita terawat, tidak terkoyak, tidak rusak, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila satu di antara kalian melaksanakan puasa di satu hari, fala yarfuth, maka janganlah kalian melakukan satu bentuk ungkapan perkataan yang perkataan itu termasuk al-fahish, rafath, yaitu kalamul fahish, kata-kata yang keji, ungkapan-ungkapan yang kasar, yang jelek, itu namanya rafath. Ungkapan-ungkapan yang kasar, keji, ya, mencaci maki, itu diantara bentuk perkataan yang al-fahish. Wala yashkhab, dan jangan menghardik, berteriak-teriak menghardik, berteriak-teriak marah. Kata orang Indonesia, ngamuk. Maka agar puasa kita terawat dengan baik, hindari perkara-perkara yang akan memicu emosi. Disinilah pentingnya sikap diri kita untuk mengendalikan diri, pengendalian diri. Banyak orang puasa tetapi marah-marah, mencaci maki, mengumpat, menjelek-jelekan orang, maka puasanya tidak terawat dengan baik. Dengan kata lain, ibarat kain itu sudah robek-robek gitu. Ibaratkan selembar kain, kalau puasa itu diibaratkan selembar kain, itu sudah robek-robek, terkoyak-koyak. Nah, puasa dalam keadaan rusak itu disebabkan diantaranya tidak adanya penjagaan lisan dari orang yang berpuasa. Maka diantara hikmah seseorang yang berpuasa, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran. Diantara hikmahnya adalah menjadikan pandangan kita terjaga selalu kepada Al-Quran. Menjadikan lisan kita terjaga untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain. Karena apa? Disibukkan dengan membaca Al-Quran. Para salafus soleh Begitu tiba bulan Ramadan, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Nah itu ya, di antara hikmahnya, sehingga ya, lisan kita bisa terjaga. Karena apa? Karena kalau lisan kita tidak terjaga, bisa menjadi sebab puasa kita ya, rusak. Dan ini sangat, tentu sangat disayangkan ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengingatkan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum wala yarfuth wala yaskhab wa insabahu ahadun, dan apabila ada seseorang yang mencela au qatalahu, atau mengajak bertengkar, mengajak berkelahi, falyaqul inni shaimun, maka ucapkan, katakan kepada orang yang nantang tersebut, nantang berkelahi ya, nantang untuk bertengkar, katakan kepada dia, inni shaimun, saya sedang puasa. Ini dalam upaya apa? Merawat puasa kita jangan sampai rusak. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, kita bisa menjaga lisan kita dan kita tidak terpancing oleh orang lain yang sedang marah-marah, mencaci maki kita, menjelek-jelekkan kita. Kan sampai kalau naudzubillah, kalau sampai terpancing, berarti kita sama. Nah, disinilah ya, kita benar-benar harus menjaga lisan. Sampai Rasulullah SAW memberikan contoh yang konkret sekali, yang rinci sekali ya, dengan kalimat wa in sabbahu ahadun. Apabila ada seseorang yang mencelanya, mencaci makinya, au qatalahu, atau mengajak berkelahi, mengajak bertengkar. Ini kan penjelasan yang sangat rinci sekali. Bagaimana seseorang yang berpuasa itu tidak boleh terpancing dengan apa yang dilakukan oleh lawan bicaranya. Falyaqul inni shaimun, ucapkan kepada dia, orang yang ngajak bertengkar, orang yang mencela itu, mencaci maki itu, ucapkan kepada dia, saya ini sedang puasa. Artinya tidak mau menanggapi. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan bulan Ramadan ini bulan latihan, ya, ya memang sedang latihan. Ya, ada orang bicara jelek, ada orang mencaci maki kita saja, kita tidak membalas. Coba suasana Ramadan itu nanti setelah selesai, kita seperti itu akhlaknya. Masya Allah. Ya. Orang-orang yang punya penyakit di hatinya, ya, tidak punya lawan tanding. Ya kan, tidak punya lawan tanding. Oh, dia mencela, mencaci maki kita tidak ditanggapi. Kan tidak punya lawan tanding namanya. Bertepuk sebelah tangan. Nah, inilah yang sebenarnya hikmah di antara puasa adalah melatih diri kita untuk tidak mudah terprovokasi, untuk tidak mudah terpancing dengan caci maki yang dilontarkan oleh orang lain kepada diri kita. Karena kalau kita terpancing kemudian membalas dengan caci maki lagi, artinya kita itu sama dengan dia. Akhlak kita itu sama dengan akhlak dia. Na'udzubillah. Ya. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat baik bagi kita untuk benar-benar menerapkan apa yang dituntunkan di dalam syariat. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi amalan di bulan Ramadan itu di bulan-bulan lainnya pun menjadi amalan pula, menjadi sesuatu yang diamalkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahis walal badhi." Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi. Bukan seorang mukmin yang suka mencaci maki, yang suka mencela, walal la'an, yang suka mengutuk, melaknat, walal fahish, yang suka berkata keji, walal badhi, yang suka berkata kotor. Hadis ini sifatnya umum, tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, semua di bulan, semua hari. Karena akhlak seorang mukmin tidak seperti itu. Nah, akhlak seorang mukmin di bulan Ramadan terlebih lagi dipancing untuk berbicara kasar, berbicara jelek, dipancing untuk berkelahi, dipancing untuk bertengkar. Yang terucap dari dia, inni shaimun, saya ini sedang puasa. Kalaupun dia mungkin sesaat mau terpancing, tapi dia sadar saya sedang puasa, istighfar, dia istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nyaris terpancing, tapi dia ingat dia sedang puasa, sehingga dia beristighfar. Nah, ini adalah akhlak seorang mukmin. Karena dia sedang berpuasa, dia ingin merawat puasanya. Jangan sampai puasanya dia hanya sekedar menahan lapar. Laisa lahu min siyamihi illal ju'. Tidak ada pada dirinya puasanya itu kecuali hanya menahan lapar saja. Dia tidak ingin puasa seperti itu. Nah, maka ia berupaya untuk merawat puasanya. Di antara bentuk merawat puasanya, dia menahan lisannya, dia menahan dirinya, mengendalikan emosinya. Kemudian di dalam riwayat yang lain terkait bahwasannya puasa ini adalah amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya. Kenapa demikian? Karena di dalam riwayat lain disebutkan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Orang yang berpuasa itu ia meninggalkan makan, ia meninggalkan minum, ia menahan diri, menahan syahwatnya, min ajli, karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Asyamu li, maka puasa itu hanya untukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas, memberikan ganjaran pahala kepada dia, orang yang berpuasa tersebut. Wal hasanatu bi asril amthaliha, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Atau di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, disebutkan al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'a ila 700 dhifin. Kebaikan itu dilipat gandakan ganjarannya 10 sampai 700 kali lipat. Orang-orang yang berpuasa ia akan berupaya menahan segala sesuatu yang akan merusak puasanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mengingat inilah seseorang akan terawat puasanya. Puasa yang ia lakukan itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian di antara bentuk merawat puasa kita yaitu senantiasa berpedoman kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu senantiasa di dalam kebaikan. Ma ajjalu al fitra, selama ia menyegerakan berpuasa. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yazalun nas bi khairin. Seseorang itu ia dalam keadaan baik, di dalam keadaan ya, berada di dalam keadaan baik. Apa maksudnya? Salah satu dari seseorang dalam keadaan baik manakala orang itu senantiasa berada di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya ia mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau orang seperti itu bi khairin, dia dalam keadaan baik. Orang yang menyegerakan berbuka artinya ia berada di atas tuntunan Nabi. Tidak menunggu sampai langit gelap, sampai bintang-bintang bermunculan, baru kemudian dia berbuka. Kalau seperti itu dia meninggalkan tuntunan Nabi. Maka seseorang dalam keadaan senantiasa ia dalam keadaan baik, ya, artinya ia senantiasa di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menyegerakan berbuka. Dengan ia melakukan seperti itu berarti ia mendapatkan kebaikan. Dia berusaha untuk terus ya, melakukan puasa ya, dimulai dengan tuntunan syariat, mulainya yaitu ketika ya, fajar ya, waktu subuh tiba, dan mengakhiri puasa itu berbuka yaitu dengan tuntunan Nabi menyegerakan berbuka. Kalau sudah kelihatan, kalau memang sudah waktu ghurubus syams, ya, tenggelamnya matahari berarti sudah berbuka. Ya. Itu ya, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ya, orang yang berupaya di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti ia senantiasa ya, menjaga agar puasanya itu terawat ya. Kemudian ia berupaya untuk selalu sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa demikian? Sahur itu bukan sekedar supaya puasa kita nanti, fisik kita ketika berpuasa itu kuat, bukan semata itu. Bukan semata orang hikmahnya sahur adalah supaya hikmahnya diantaranya fisiknya kuat. Itu salah satunya. Tetapi ada pelajaran yang penting, ya, selain sahur itu adalah keberkahan. Ya, dengan sahur itu kita mendapatkan keberkahan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasaharu fa inna fis sahuri ya, barokatun." Ya, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, selain kita ingin mendapatkan keberkahan, sahurnya kaum muslimin di dalam berpuasa itu adalah pembeda dengan ahlul kitab. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wasyami ahlil kitab aklatus sahar." Ya. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, puasanya orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, yaitu makan sahur. Ya. Jadi ya, ini pelajaran manhaj. Ya. Ini pelajaran manhaj. Dalam sahur itu ada pelajaran manhaj, membedakan antara puasanya yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan puasanya ahlul kitab. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ingin umatnya itu tasabbuh. Tidak ingin umatnya itu menyerupai ahlul kitab. Dalam hal berpuasa pun puasanya itu dibedakan dengan sahur. Ahlul kitab mereka tidak sahur. Kaum muslimin agar puasanya berbeda dengan mereka, ya, dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan bersahur. Meskipun sahurnya misalnya kita terlambat bangun tidur, ya, sahurnya hanya seteguk air, tapi itu adalah untuk membedakan antara puasa kaum muslimin dengan ahlul kitab. Dengan demikian, ya, puasa kita terawat, puasa kita sesuai dengan apa yang dituntunkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan itu, dengan puasa yang terawat itu tadi, mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang bisa sebagai kafaroh dari dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirolahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa imanan, atas dasar keimanan, wahtisaban, dan berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirolahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan dengan puasa kita yang terawat, puasa kita yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mudah-mudahan puasa kita, ya, menjadikan kafarah, menjadi pemupus dosa-dosa, ya, yang telah lalu yang dilakukan oleh kita. Meskipun para ulama menyatakan dosa-dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa kabair, ya, seperti membunuh, berzina, ya, dan yang lainnya, minum khamr, itu dosa al-kabair harus melalui pertobatan, harus bertobat, ya, beristighfar, bertobat dan tidak mengulangi lagi, menyesal dan tidak mengulangi lagi. Nah, inilah bahagian dari puasa yang kita tunaikan. Mudah-mudahan dengan ini hari-hari ke depan, ya, masih ada tersisa beberapa hari ke depan, puasa kita bertambah semakin baik sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.